Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita. Tadi kita sudah sampai pada kaidah yang kedua berkaitan dengan bahwasanya orang-orang ahlu jahiliyah dahulu mereka mengatakan bahwa mereka tidaklah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu kecuali karena dua hal, yakni sebagai wasitah, sebagai perantara untuk bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah syafaat. Kemudian kita tahu syafaat itu terbagi dua. Muallif rahimahullahu taala menyebutkan syafaat ini terbagi dua. Syafaat yang dinafikan dan syafaat yang ditetapkan. Kemudian orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hak syafaat pun juga ini diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala izinkan. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta, Abu Hurairah sendiri satu riwayat, Abu Hurairah sendiri minta kepada Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah. Siapakah manusia yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafa'atmu nanti di yawmal qiyamah? Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, laqad dhanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadits ahadun awwalu mink. Aku sudah menyangka wahai Abu Hurairah bahwa tidak akan ada yang bertanya tentang masalah ini seorang pun kecuali engkau yang pertama. Lima ra'aitu min hirsika 'alal hadits. Dengan apa yang kata Rasulullah, dengan apa yang aku lihat perhatianmu dengan hadis. Ini pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ini manqabah kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Khirasnya, himmahnya yang tinggi. Meskipun beliau termasuk masuk Islam belakangan, namun selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mil'i batnihi. Safaran atau hadaran, bepergian atau tidak bepergian selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi mengatakan seperti itu. Aku sudah mengira pasti engkau yang pertama kali bertanya masalah ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Orang yang paling berbahagia dengan mendapatkan syafaatku nanti di yaumil qiyamah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, ikhlas, bersih dari hatinya, tidak dikotori dengan syawaib, noda-noda kesyirikan. Ini merupakan bentuk tafdhil yang paling bahagia. Namun dalam hadis ini para ulama menyebutkan nama as'adun nas, manusia paling bahagia, ini kok berarti ada yang kurang bahagia atau yang di bawahnya, itu tidak. Artinya di sini maksudkan adalah orang yang, karena memang kebahagiaan yang paling bahagia adalah yang seperti ini. Artinya orang yang berbahagia di yaumil qiyamah yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah adalah disyaratkan ini. Artinya dari hadis ini diambil faedah bahwa untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sekedar memperbanyak baca solawat, namun dasar pokoknya adalah bersihnya akidah dari kesyirikan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan itu tidak dinodai dengan kesyirikan. Ini yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Maka syafaat ini adalah li ahli al-ikhlas wa ahli tauhid. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk orang-orang yang ikhlas, untuk orang-orang yang bertauhid, dan juga syafaat yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk diberikan ini. Ini diberikan kepada orang-orang yang ikhlas. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya para malaikat, syafaatnya orang-orang saleh, syafaatnya para ulama di yaumil qiyamah, ini tiada lain adalah untuk orang-orang yang ikhlas. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Yang mereka tentunya mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta syafaat itu sendiri adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat itu diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diminta kepada makhluk. Karena syafaat ini adalah talab, permintaan. Ini. Maka ini permintaan yang diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan fillah jazakumullah, maka supaya tidak kemudian dipahami secara global. Ini. Sekedar banyak baca solawat kemudian amanlah nanti dari syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meninggal di Madinah misalkan, ini pasti akan dapat syafaatnya, belum tentu. Ini. Karena yang pokok memang meninggal di Madinah ini keutamaan. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman istata'a an yamuta bil Madinah faf'al." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, siapa yang bisa mampu untuk bisa meninggal di Madinah, lakukan. Ini tiada lain karena keutamaan dari tanah suci Madinah. Namun itu akan menjadi keutamaan di ahli tauhid, di ahli ikhlas, buat orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang ikhlas. Maka ini dasar pokoknya adalah ketika menjadikan ibadah itu dibangun di atas akidah, di atas tauhid yang benar, yang tidak dikotori dengan kesyirikan. Maka dari sini adalah keharusan bagi kita untuk belajar lebih banyak lagi berkaitan dengan masalah kesyirikan ini, khususnya masalah kesyirikan. Karena orang tahu syirik itu jelek, ya. Syirik itu perusak. Namun modelnya, modusnya, ini banyak orang tidak paham kalau itu adalah suatu kesyirikan. Karena banyak kesyirikan-kesyirikan yang dibalut dengan hal-hal yang glamor, hal-hal yang indah. Dibalut dengan melestarikan budaya, dibalut dengan aset pariwisata, dibalut dengan berbagai balutan-balutan yang indah, seakan itu adalah humanis, lebih merakyat, lebih menghormati kepada kultur. Wah, masya Allah, bahasa-bahasa yang dipakai adalah seperti itu. Itu bahasanya orang-orang munharif dari dulu sampai hari ini, ya. Maka kita harus peka dengan bahasa mereka pakai. Dalam masalah asma wa sifat misalkan, ini juga bahasa-bahasanya. Ini. Enggak mau pakai bahasa tahrif, enggak mau. Ta'wil. Ini. Karena ta'wil ini di antara mananya baik. Tafsir ini. Ini. Maka mereka enggak, dan itu pun sekarang dipakai. Hijab kita lihat, ya. Oh, sudah berhijab. Ini. Bahasa hijab, padahal hijab yang dimaksudkan hanya sekedar menutup kepalanya saja. Syar'inya belum, ya. Masih menampilkan dan juga masih tabarruj, ya. Dikatakan sudah berhijab. Ya. Maka seperti itu, ini harus kita peka, ya. Supaya tidak terjadi talbis. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, kita lanjut pada kaidah yang ketiga. Qala wal qa'idatu tsalitsa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqin fi ibadatihim minhum man ya'budul malaika wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul asyjar wal ahjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Ini yang harus kita cermati. Kaidah yang ketiga, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang bermacam-macam penyembahan mereka. Pengibadahan mereka itu bermacam-macam. Ada yang menyembah kepada para malaikat, ada yang menyembah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Ada yang menyembah kepada pohon-pohonan dan batu-batuan. Ada yang menyembah kepada matahari dan bulan. Macam-macam. Ini satu hal yang dimaklumi. Artinya kita mengerti bersama seperti itu kondisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul mendakwahkan tauhid di tengah-tengah manusia yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai model dan bentuknya. Maka kalau kemudian kita dapati, dan ini di masa Syekhul Islam Muhammad bin Wahhab rahimahullahu taala, jazirah Arabia pun juga seperti itu ketika itu. Qis ala dhalik, kemudian kiaskan, bandingkan dengan yang pada masa kita sekarang ini. Masa katakan wa ma asbaha al-lailu bil barihah. Bahkan sekarang lebih kompleks, ya. Lebih macam-macam. Yang menyembah kepada matahari masih orang-orang kejawen, ya. Pagi dan petang hari mesti menghadap timur barat. Ini. Ini. Bersamaan dengan, ya, terbit dan terbenamnya matahari, yang terbit dan terbenamnya adalah di antara dua tanduk syaitan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, menyembah kepada syaitan. Yang aslinya semuanya itu menyembah kepada syaitan, kepada iblis ini. Ini. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini kita lihat. Menyembah kepada berbagai bentuk-bentuk penyembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pun juga ada yang menyembah kepada kerbau, ya. Kerbau disembah. Menyembah kepada batu-batuan. Sekarang situs-situs itu di apakah? Ya. Disembah. Danyang-danyang yang ada, ya. Pohon besar di bawahnya ada mata air, mesti itu buatkan sesaji dan seterusnya, tolak bala, ya. Ini mereka, dan ternyata sama keadaannya. Maka perlu dimengerti bahwa Nabi SAW itu di tengah manusia yang bermacam-macam, sebagaimana juga sampai hari ini pun juga bermacam-macam, ya. hanya balutannya saja, casingnya yang beda. Ini. Ini. Dan casing ini talbis saja. Ya. Maka itu semuanya dalam dunia adalah satu hal yang tidak dibenarkan. Sekarang tambah lagi juga menyembah pada kuburan, jadi sembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak membeda-bedakan di antara mereka, semuanya diperangi. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam memerangi mereka, maka ini tidak dibeda-bedakan. Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan juga ini batu-batuan itu tilas. Yang namanya Lata itu patung bukan. Itu tilas bekas batu yang dibuat untuk membuat adonan. Ya. Dari seorang yang baik hati di masa jahiliyah dulu, suka memberikan khidmah kepada orang yang datang untuk haji, buatkan roti, buatkan adonan. Tilasnya meninggal, ini bekas tilas, bekasnya untuk buat adonan disembah. Maka apa bedanya sekarang situs-situs yang ada? Oh, ini Sunan Fulan, Kiai Fulan. Ini. Sampai luar biasa. Ya. Dan bahkan sekarang yang kampung-kampung yang penuh dengan itu sudah menjadi ikon pariwisata. Kampung wisata religi. Ya. Padahal dulunya sudah tenggelam. Iblis menghidupkan lagi. Saya tahu itu. Di daerah Purbalingga itu. Karena saya pernah kecil di situ. Ya. Dan juga ngerti benar. Setelah ngertinya ya juga setelah belajar tauhid baru ngerti. Oh, tapi dulu pun juga saya enggak ikut-ikutan begituan. Cuman aneh kok begini. Ya. Ada pohon besar, pohon apa? Duku. Besar kali. Pinggir ke sungai itu. Ada angin besar, kemudian ranting yang kering jatuh. Saya ambil, saya bawa pulang. Kayu bakar kan. Ini. Sampai di rumah. Di rumah taklik saya. Ya. Dari mana? Dari sana. Nih. Kembalikan, kembalikan. Takutnya luar biasa. Ada apa sih? Tapi ya memang saya lihat itu bakaran kemenyannya setengah meter sudah ada. Ya. Bakaran kemenyannya itu hajaran syajaran ya. Belum lagi di depan musolanya itu, musola depan rumahnya Pak Lek saya persis. Ada pohon belimbing besar memang ya. Mungkin udah berapa ratus tahun ya. Besar. Wah, orang keyakinannya ini dari bekas tongkatnya Sunan Nopo, masya Allah. Wah, ma'asbahal lailu bil bari. Sekarang saya kemarin lewat, baru-baru belum lama saya lewat situ. Wah, sudah dipasang. Ya Allah, dulu enggak pernah ada orang ngebiasa untuk penean saya kok. Itu. Ini sekarang sudah ada di pinggir jalan jauh-jauh itu loh. Dari jalan masuknya sudah di pasang papan. Subhanallah. Ajakan sudah. Dakwah. Nah ini. Allah musta'an. Ya. Maka ini jemaah milikan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kita lihat. Ternyata. Tidak jauh berbeda. Makanya Nabi SAW kita lihat. Juga tidak membeda-bedakan seperti itu. Qala wad-dalilu qawluhu ta'ala. Qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Fitnah di sini adalah syirik. Sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar menjadikan agama itu semuanya itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan agama ini adalah hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperangi semuanya, tidak dibeda-bedakan. Ini. Maka ternyata musuhnya besar, ya. Dan ini anak keturunan kita yang seperti itu nanti yang enggak tahu asal muasalnya. Qala wa dalilu syams wal qamar, dan dalil dari penyembahan kepada matahari dan bulan ini. Qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mensitir dari mengingatkan dan melarang kepada mereka-mereka yang menyembah kepada matahari dan bulan ini. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. La tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahun in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah malam dan siang. Ini ayat pergantian siang dan malam. Matahari dan bulan yang tidak pernah kejar-kejaran. Semuanya berjalan sesuai dengan garis edarnya. Karena semuanya adalah makhlukatun musakhkharah. Semua ini makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan itu ditundukkan. Ditundukkan Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya untuk maslahat manusia. Maka Allah ingatkan, la tasjudu lis-syamsi wa la lil-qamar. Jangan kalian sujud kepada matahari dan bulan. Sujudlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqahun, yang telah menciptakan itu semuanya. Matahari, bulan, siang, malam, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakannya. In kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah. Maka matahari dan bulan adalah ayat di antara ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga ini masih ada tilas. Ketika meninggalnya Ibrahim ibnu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ibu Maria al-Qibtiyah. Terjadi gerhana. Maka sebagian para sahabat pun juga, wah, dunia berkabung. Ada yang menyatakan dunia berkabung dengan meninggalnya putra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ini kita lihat benih-benih masih ada. Ini bukan benih, ini apa? Sisa-sisa masih ada. Makanya kalau orang baru, penting untuk kemudian kita pelajari agar betul-betul dicuci bersih, ya. Apalagi yang kalau dulunya basicnya dari basic yang pernah melakukan itu semuanya, harus betul-betul dibersihkan. Barangkali masih ada sisa-sisa, ya. Dan dulunya kejawennya kuat, alhamdulillah Allah berikan hidayah, itu betul-betul dibersihkan. Karena kita lihat ini para sahabat, kadang-kadang gak saya seperti itu. Maka Rasulullah langsung ingatkan. Ini. Berkabung. Langsung beliau berkhutbah. Mengingatkan. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayati. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terjadi gerhana karena mati atau lahirnya seseorang. Enggak ada hubungannya. Jangan dikait-kaitkan. Dan ternyata apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam itu seperti itu penuh di kalangan orang-orang kejawen. Ya. Ini. Yang katanya, "Oh, itu bicara kala mau nyaplok." Wih, keyakinannya makanya di pukul kentongan dan apa saja di supaya enggak jadi dimakan. Ini masya Allah. Walhamdulillah alal hidayah. Walhamdulillah alal hidayah. Berbagai keyakinan-keyakinan hanya karena gerhana ini. Banyak keyakinan-keyakinan yang batil yang ada pada manusia ini. Maka jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal dua makhluk Allah yang besar ini pun juga tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud. Sebagaimana nanti disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di kitab Tauhid. Ya, di kitab Tauhid bahwa matahari dan bulan ini, matahari ini nanti di akhir zaman ya, akan sampai malamnya itu panjang sekali. Diriwayatkan matahari terus ini, kemudian sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Besok harinya sudah terbit dari arah barat. Ini sebelum tiba ini. Ini tanda yang besar. Matahari itu sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata juga sampai hari ini pun juga masih ada orang-orang menyembah kepada matahari dan bulan ini. Kemudian yang berikutnya, wadalilul malaikah. Qauluhu ta'ala wala ya'murukum an tattakhidul malaikah. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia tidak merintahkan kepada kalian agar kalian menjadikan para malaikat dan para nabi ini sebagai arbab, sebagai rob, sebagai tuhan-tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga masih ada. Nabi alaihi salatu wasallam turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah manusia-manusia yang seperti itu. Berbagai model dari bentuk kesyirikan. Dan sekarang juga demikian. Tidak jauh berbeda keadaannya. Qala wa dalilul anbiya, yang berikutnya dalil tentang menyembah kepada para nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanak ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa alaihi salam, wahai Isa bin Maryam, apakah engkau telah mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala, dua ilah dari selain Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka jawab Nabi Isa alaihi salam, subhanak, maha suci engkau ya Allah, tidak layak bagiku untuk mengatakan sesuatu aku ya sesuatu yang aku tidak punya hak padanya, bukan hakku. Jika aku mengatakan seperti itu, engkau maha tahu. Faqad alimta, engkau maha tahu apa yang aku katakan. Engkau maha tahu dengan apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau adalah yang maha tahu dengan semua yang tersembunyi. Qala fi dinikumullah. Ini juga kita lihat sekarang ini dari orang-orang yang juga mengagungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diwanti-wanti oleh Nabi alaihi salatu wasallam ternyata juga menjadi kenyataan. Dikhawatirkan oleh beliau. Biang kerusakan dari umat ini adalah ahlul kitab. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "La tattabi'anna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltum." Qalu al-yahud wan-nasara, qala faman? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal ini sejengkal, sehasta sedepas, sampai seandainya mereka masuk lubang dhab, lubang yang sekecil lubang tikus pun juga kalian akan ikuti. Dalam perilaku, dalam ibadah, dalam segala muamalah akan diikuti, diadopsi. Ini yang diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Para sahabat cerdas, paham Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka. Dan ternyata dalam masalah ini ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengagungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada yang kelewatan seperti orang-orang Nasrani. Yang mereka kelewatan terhadap sikapnya terhadap Nabi Isa alaihi salam. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan, "La tatruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluhu." Jangan kalian melampaui batas dalam memuji kepadaku. Itra ini pujian, berawal dari pengagungan, pujian saja. Tapi berlebihan. Jangan kalian berlebihan dalam memuji kepadaku. Kama atratin Nasara ibn Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani telah kelewatan dalam memuji kepada Isa ibn Maryam alaihi salam. Innama ana 'abdun, aku adalah seorang hamba. Tiada lain, aku adalah seorang hamba, bukan ilah, bukan sesembahan, bukan Tuhan. Faqulu 'abdullah wa rasuluhu, maka katakan hamba Allah dan utusannya, jangan lebih dari itu. Ini perintah Nabi alaihi salatu wasallam. Ini yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa beliau adalah 'abdullah, hamba Allah, bukan ilah. Namun beliau adalah rasuluhu, rasulnya. Meskipun manusia biasa, tapi beliau adalah seorang rasul. Maka dari dua kalimat ini, Abdullah wa rasuluhu, adalah supaya kita seimbang. Jangan menggampangkan, wah menungso biasa kok, manusia biasa, seperti orang-orang Yahudi yang kelewatan, yang juga kelewatan dalam masalah ini. Ngenteng, menggambangkan, ya. Tidak mengakui Nabi Isa alaihi salam, tidak mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggambangkan. Dan juga banyak dari para anbiya yang mereka bunuhi, ini orang-orang Yahudi. Sebaliknya orang-orang Nasrani, mereka kelewatan dalam mengagungkannya, sampai kemudian menjadikannya Nabi Isa alaihi salam sebagai ilah yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah mengingatkan itu, jangan. La tatruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Innama ana 'abdun faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Cukup itu saja. Antara ghulu dan jafa. Sikap yang berlebihan. Karena itu kemudian akan bisa. Dan kita lihat apa yang menjadi keyakinannya orang-orang Nasrani ini sekarang ini. Atau juga orang Ahlul Kitab sebelumnya, hatta Yahudi yang mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Ini perkataan yang berat. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan takadus samawati yatafattarn wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit runtuh. Dan bumi akan terbelah. Gunung-gunung berhamburan. Ketika mereka menyeru bahwa Allah Subhanahu wa taala punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. Tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anaknya. Ini perkataan yang besar. Maka ini ikhwan fillah jazakumullah wa rahimakum, ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ahlul kitab yang mereka syirik dengan Nabi Isa alaihissalam. Bagaimana dengan umat ini yang juga sama? Sebagian dari umat ini yang juga pengagungannya kepada Nabi alaihissalam sampai berlebihan. Mereka dendangkan syair-syair pujian, berjanji, qasidahnya Busiri. Ini sebagai yang diagungkan. Dan ternyata bukan sekedar qasidah, sekedar ada keyakinan, ada sebagian mereka yang punya keyakinan. Ketika sampai tiba pada syair-syair, asyraqal badru alaina katanya. Asyraqal badru alaina. Berdiri semuanya. Dulu saya enggak paham, pernah juga saya ngikuti itu. Kalau sudah sampai asyraqal badru alaina kok pada berdiri, kenapa? Ternyata awalnya cuma ikut-ikutan saja, ini pernah ikut saya. Ternyata punya keyakinan. Kalau sudah asyraqal badru alaina, maksudkan al-badr ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berdiri, Rasulullah hadir, rohnya Rasulullah hadir. Ini. Meyakini kalau Rasulullah ada di tengah-tengah mereka. Ini Allah musta'an. Ya. Maka berdiri menghormat. Karena kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ini bukan sekedar dendangan, sebagian sudah ada yang seperti itu. Ini kan keyakinan-keyakinan yang batil. Setelah kita tahu bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika kita melarang orang yang melarang sholawatan. Sholawat itu yang diperintahkan, disyariatkan. Kalau sholawatan, nah biasanya kan ada akhiran itu kadang-kadang jadi enggak benar. Boongan. Ya. Sholawat itu yang diperintahkan. Tapi namanya perintahkan ada juklaknya. Ada petunjuk pelaksananya, bagaimananya. Bagaimana sholat? Ada perintah sholat. Bagaimana kita tahu sholat? Sallu kamara itu muni usalli. Ziarah kubur diperintahkan. Kuntu nahaitu man ziaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarahlah kata Nabi alaihi salatu wasalam. Tapi apa? Fa innaha tudzakkirukumul maut. Dalam lafadznya fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Dengan ziarah kubur itu untuk mengingat kematian, mengingat akhirat. Bukan untuk hal-hal yang lain. Ini. Kalau itu hal-hal yang lain, ya ini yang kita larang. Bagaimana Rasulullah juga melarang itu. Makanya memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang penting untuk kita perhatikan, selawat masyaallah. Ya. Diperintahkan, Allah mengatakan juga seperti itu. Shallu alaihi wa sallimu taslima. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Namun selawat dan salam ada petunjuknya. Di mana kita mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak di semua tempat ada aturannya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan ada kurang lebih 41 tempat. 41 tempat yang dalam kitabnya dalam risalah beliau. Ini. Kurang lebih 41 kalau enggak salah 41 tempat yang disunnahkan untuk kita mengucapkan selawat dan salam. Maka ini supaya jangan tafrid, jangan ifrat. Yang sampai kemudian menjadikan Nabi alaihi salatu wasallam disembah kepada selain dari selain Allah, sebagaimana itu terjadi pada umat Nasrani ataupun Yahudi. Kemudian berikutnya wadalilus salihin, merambah berikutnya menyembah kepada orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala ulaika alladhina da'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Mereka itu adalah orang-orang yang menyeru, berdoa, mereka menginginkan kepada Rabb mereka adalah wasilah. Ayyuhum aqrab, siapakah di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang diseru para wali, para nabi. Maka berwasilah. Tawassul dengan orang-orang saleh yang anggapannya mereka orang-orang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tawassul ini ibadah. Maka jangan diberikan kecuali dengan tuntunan-tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya mereka juga orang-orang yang yarjuna rahmatahu, mereka mengharapkan akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, takut akan siksaannya, namun cara-cara yang dilakukan. Ini. Maka inilah pentingnya mengimani kepada Rasulullah SAW ketika kita mengatakan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad alaihi salatu wasalam adalah hamba dan utusannya. Yang ini mengharuskan untuk kita membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Tasdiqu fima akhbar. Ini. Wa ta'atuhu bima amar, mentaati beliau dengan apa-apa yang beliau perintahkan, dan juga meninggalkan apa yang beliau larang dan beliau hardik. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan dia tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala diibadai kecuali dengan syariatnya yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari risalah beliau, dari wahyu yang sampai kepada beliau alaihi salatu wasallam. Tidak kemudian, maka inilah orang-orang yang takut kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah adalah dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribadah sesuai dengan cara-cara yang diperintahkan, diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian membuat aturan sendiri. Cari mana siapa orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Kita juga enggak tahu. Apakah mereka meninggal itu orang-orang yang dekat kepada Allah, wallahu a'lam. Kita juga enggak ngerti. Ini. Orang-orang yang dikatakan sebagai wali, sebagai ini. Maka ini jemaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang banyak terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala juga banyak mengingatkan ketika mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang saleh. Maka di akhir surat Al-Anbiya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Semuanya orang-orang yang telah lebih dahulu bagi mereka dari kami ini al-husna, Ulaika anha mub'adun. Mereka itu jauh dari ini semuanya. Orang-orang mendapatkan al-husna, orang-orang mendapatkan al-jannah, kebaikan-kebaikan ini, mereka jauh dari penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Dikatakan ya Allah Subhanahu wa taala, ulaika anha mub'adun. Dan ini dijelaskan ketika turun atau sebab turunnya ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menurunkan firman-Nya pada ayat yang sebelumnya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala, hasabu jahannam antum laha waridun. Ini hisbah yang menjadi bahan bakarnya, menjadi penyuburnya dari jahannam. Semuanya akan dimasukkan, orangnya dan yang disembahnya. Orangnya dan yang disembahnya. Lau kana haulai aliha ma waraduha. Seandainya mereka itu adalah benar-benar aliha, tidak akan masuk ke dalamnya. Tidak akan masuk ke dalam jahannam ini. Wa kullun fiha khalidun. Semuanya akan kekal di dalamnya. Maka ketika mendengar ayat ini, orang-orang Arab pun juga senang. Oh, berarti kami akan bersama Nabi Isa, kami bersama Uzair, kami dan seterusnya. Dianggapnya bareng-bareng masuk dengan Uzair, dengan Nabi Isa alaihissalam juga masuk neraka bareng gitu. Anggapannya begitu. Maka kemudian turun ayat berikutnya. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'atun. Mereka jauh dari neraka ini. La yasma'una hasisa. Desisannya saja enggak terdengar. Apalagi sampai masuk ke dalam neraka. Ketika mereka menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya itu adalah menyeru kepada iblis ini. Ini. Menyeru kepada iblis ini. Tatkala mereka menjadikan orang-orang saleh, para anbiya, para rasul, pohon-pohonan dan yang lainnya, maka hakikatnya mereka dalam mengarahkan diri mereka kepada syaitan, kepada iblis, kepada jin. Ya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan mereka itu dahulu adalah menyembah kepada jin, yang kebanyakan mereka itu dengan jin mereka beriman. Beriman kepada jin. Wa annahu kana rijalu minal ins ya'uduna birijali minal jin fasaduhum rahaqa. Bahwa ada manusia-manusia dari, ada orang-orang dari kalangan manusia yang mereka menyeru, minta perlindungan kepada orang-orang dari kalangan jin. Maka ini merambah kepada semuanya. Kemudian berikutnya, wa dalilul asjar wal ahjar. Dalil tentang penyembahan kepada pohon-pohonan dan batu-batuan. Qauluhu ta'ala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Apakah kalian tidak melihat? Tidakkah kalian perhatikan Lata, Uzza, Manat yang ketiganya? Lata itu apa? Batu. Uzza itu apa? Pohon kurma itu. Ini. Ya. Bukan patung. Ini jadi berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa bedanya dengan itu? Situs-situs batu-batu yang ditemukan, digali kembali, kemudian pohon-pohon besar, dan juga hadis yang masyhur sering kita dengar, hadisnya Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala, ketika Rasulullah SAW selesai dari perang, dari Fathu Makkah, kemudian mau ke Hunain untuk perang Hunain ini. Dikisahkan, kata Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu ta'ala anhu, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Hunain untuk perang menghadapi suku Hawazin. Wa nahnu hudatha wa ahli kufur, dan kami orang-orang yang baru saja keluar dari kekafiran. Para tulaqa ini, orang-orang Mekah yang baru masuk Islam. Walil musyrikin sidratun yaqufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Yuqalu laha dhatu anwat. Orang-orang musyrik mereka punya sidrah, satu pohon bidara, mereka biasa semedi di situ, i'tikaf, ya. I'tikaf di bawah pohon itu, dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka, pedang-pedang mereka di pohon itu, yang kemudian dikenal dengan pohon gantungan, Zatu Anwat. Pohon gantungan, pohon untuk menggantungkan senjata mereka dengan keyakinan digantungkan di situ akan menjadi sakti, ampuh, ya, dan semisalnya. Famaror Nabi Sidrah, kami pun melewati pohon itu. Fakulna ya Rasulullah ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Maka kami mengatakan, ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon gantungan sebagaimana mereka punya. Ini. Maka ini betul para ulama mengambil faedah dari hadis ini, bahwa orang yang baru keluar dari kekufuran, dari kemaksiatan, dari kebid'ahan, baru tobat, ini di brainwashing dulu, cuci bersih, belajar yang baik, belajar dulu. Jangan kemudian ngisi ceramah di mana-mana. Sekedar cerita, bolehlah cerita, berbagi pengalaman. Tapi aib-aib yang sudah Allah tutup-tutuplah. Jangan kemudian jadi penceramah. Maka ini akan bawa yang seperti ini. Ini para sahabat dengan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, jadikan kami pohon gantungan sebagaimana mereka punya. Ini untuk dibersihkan dulu. Maka Nabi SAW spontan langsung takbir, Allahu Akbar, innaha sanan. Itu adalah sunnah-sunnah jelek dari orang-orang sebelum kalian. Sunnahnya orang-orang Bani Israel, Yahudi, yang mereka setelah diselamat, setelah selamat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari kesyirikan, dari kekufuran. Orang-orang Yahudi setelah diselamatkan dari kejaran Firaun, mereka menuju kepada negeri yang dijanjikan. Tingkah polanya aneh-aneh, ya. Ini Yahudi. Lewat orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Mereka akan jadikan kami, jadikan, buatkan untuk kami tuhan-tuhan sebagaimana mereka punya itu. Ini Yahudi. Ngayalnya luar biasa. Suruh masuk ke negeri yang dijanjikan dengan tunduk, dengan istighfar. Wa qulu hittatun. Maka kata Allah, naghfir lakum khotoyakum, kami akan ampuni dosa-dosa kalian, istighfar kalian. Apa kata mereka? Tambahin nun hemba, pelecehan ini. Suruh minta ampunan, minta gandum. Ya. Tambahin nun hemba, jadi hemba, jadi hemba. Ya. Ini nun bid'ah. Ya. Ya. Maka seperti ini, model-model seperti ini juga diadopsi, ya, oleh sebagian umat Islam ya, dalam membuat tahrif ya. Istaula jadi istawa, jadi istaula dicaplok ya. Ya, sama itu sunnahnya orang Yahudi. Maka Nabi SAW mengingatkan, inna hasanan, perkataan kalian itu tidak ubahnya, tidak bedanya seperti perkataan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Musa AS. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah jazakumullah, ini ternyata juga masyaallah menganggap baik ini. Dan ternyata apa yang ada ini semuanya juga kita lihat sekarang ini pun juga tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Kemudian yang terakhir, al-qaidah ar-rabiah anna musyrik zamanina aghladu syirkan minal awwalin. Ini sudah di awal kita singgung. Ini kesimpulannya. Bahwa kaidah yang keempat, bahwa orang-orang musyrik pada masa kita sekarang ini lebih tebal syiriknya. Lebih parah syiriknya dari orang-orang musyrik di masa Rasulullah SAW. Kenapa? Li'anna al-awwalina yusyrikuna fil rakha'i wa yukhnizuna fi syiddah. Wa musyriku zamanina syirkuhum da'iman fil rakha'i wa syiddah. Karena orang-orang musyrik dahulu, mereka berbuat kesyirikan di saat susah. Ya. Ya. Ini. Namun ketika ada di dalam saat-saat yang sulit, saat-saat berat, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang musyrik sekarang ini suka ataupun duka ya syirik. Ya. Ini satu di antaranya. Ini kelebihan orang-orang musyrik dahulu. Mungkin juga bisa ditambah dalam hal ini adalah orang-orang musyrik dahulu itu syirik dalam uluhiyah. Dalam tauhid al-uluhiyah. Dalam rububiyah mereka mengikrarkan, dalam asma sifat mereka mengikrarkan. Bisa antum baca pada syair-syairnya orang-orang jahiliyah, syair jahili-jahili, mereka meyakini asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan itu. Bukan berarti enggak kenal Allah, enggak. Jahiliyah ini berarti tidak kenal, enggak. Kenal Allah, bahkan mungkin lebih kenal ya. Karena mereka orang-orang yang faham dengan nas, dengan dalil daripada kita. Ya, daripada orang sekarang. Paham dengan kalimat la ilaha illallah lebih paham. Karena tahu konsekuensinya. Kalau mengucapkan la ilaha illallah harus ditinggalkan semua. Ini paham mereka apa makna itu. Tapi manusia sekarang, manusia sekarang mengucapkan ribuan kali ya syirik-syirik terus ya. Ya. Nyembah kepada kuburan ya terus gitu. Padahal mengucapkan la ilaha illallah. Maka ini mereka, bahwa orang-orang musyrik zaman sekarang ini lebih parah dari yang dahulu. Ini. Dalam keadaan sulit mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisahnya Abdul Muttalib ketika datang Abroha dengan pasukannya, mereka lupa kepada mana lubang dan semuanya berhala yang ada di sekeliling Ka'bah, ditinggalkan itu oleh Abdul Muttalib. Mereka kumpul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas, ya Allah, Ka'bah ini milikmu, engkau lah yang menjaganya, engkau lah yang ikhlas, semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta kepada Hubal yang paling besar di Ka'bah itu, berhala yang paling besar ini, tidak kepada Lata, Uzza, Manat dan yang lainnya. Ikhlas saat-saat sulit, saat senang mereka kembali lagi syirik ini. Dan firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fa idza raqibu fil fulqi da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Firman Allah Subhanahu wa taala ketika mereka naik kapal. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah menyelamatkan mereka, lepas sampai ke daratan lagi, idahum yusyrikun, mereka tiba-tiba mereka berbalik syirik lagi. Maka ini khonafidina jazakumullah, yang tentunya juga dari empat kaidah ini menjadikan kita lebih introspeksi diri kita bahwa jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala berat, yang harus senantiasa kita mengkaji dan mengilmui. Yang kedua, senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sabat wal istiqamah. Karena tidak ada yang bisa menjamin keamanan kita, keselamatan kita, kecuali taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang Nabiullah Ibrahim alaihi salam, orang yang sangat kuat menghancurkan berhala-berhala disembah oleh kaumnya, itu saja khawatir takut kepada berhala itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah kepada berhala. Maka adakah yang lebih aman setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salam? Adakah yang lebih terjaga? Ini. Maka kita lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus lebih banyak berdoa agar diberikan sabat dan istiqamah di atas akidah, di atas tauhid. Dan kita lihat wasiat-wasiat mereka, perhatian dengan akidah juga luar biasa. Itu wasiat orang-orang besar. Ma ta'buduna min ba'di, selalu itu yang diperhatikan kepada anak-anaknya. Maka ini sudah seberapa perhatian kita kepada anak-anak kita dengan didikan-didikan tauhid, dengan didikan-didikan akidah yang benar. Maka mari, dengan mengkaji ini semuanya, semoga akan memberikan pencerahan kepada kita. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dijaga di atas tauhid, di atas akidah yang benar, kita dan juga anak keturunan kita. Dan hendaknya Allah Subhanahu, semoga Allah Subhanahu wa taala juga membuka kepada hati kaum muslimin untuk lebih mengaca diri kembali kepada agamanya, menjadikan agama ini semata-mata hanya bagi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam ayatnya, untuk kita menjauh dari kesyirikan dan menjadikan mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita selesai dari empat kaidah ini, yang mudah-mudahan empat kaidah ini memberikan pencerahan kepada kita untuk lebih kita waspada dengan diri kita sendiri sebelum kita kepada orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan dan menjadikan apa yang kita gunakan adalah apa yang kita lakukan senantiasa menjadi sebagai yang semakin akan bisa memberatkan timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keikhlasan dalam ucapan dan perbuatan kita sampai kita menghadap kepada-Nya. Amin ya mujibus ta'inin. Wafaqanallahu wa iyyakum. Innahu walidzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Billahi taufiq, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa jazakumullahu khairan al-istima'. Barakallahu fiikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.